إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Yang saya muliakan Bapak Bupati Kampar Bapak Jeffrey Nur yang sudah lama saya kenal dan ini untuk yang kedua kalinya saya bersama beliau duduk dalam satu majelis ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antara umara dengan ahli ilmu, dengan orang-orang yang berilmu, dengan para pelajar ilmiah, orang-orang yang mengerti agama harus duduk bersama untuk kemaslahatan umat manusia, bukan hanya umat Islam, karena dinul Islam, agama Islam, agama yang memberikan kemaslahatan, yang memberikan kebaikan untuk seluruh umat manusia. Oleh kerana itu ulama dalam menafsirkan ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, firman Allah Subhanahu wa taala, dan kami tidak mengutusmu kecuali untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada manusia, diutus oleh Allah dengan membawa segala kebaikan dunia dan akhirat. Maka ini merupakan rahmat yang besar bagi seluruh umat manusia. Bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutusmu melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena itu diperlukan, sangat diperlukan kerjasama antara umara dengan para ahli ilmu agama untuk kemaslahatan umat manusia, khususnya umat Islam. Karena Islam bukan agama yang membahayakan, bukan agama yang menakutkan. Tidak. Ini adalah tuduhan sebagian manusia yang melemparkan ke tengah-tengah umat manusia agar mereka jauh dari Islam. Kalau sekiranya mereka tahu Islam dengan sebenar-benar pengetahuan, maka mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Agama Islam bukan agama teroris. Bahkan Islam bersama para ulama'nya berlepas diri dari ajaran teroris, dari perbuatan teroris. Agama Islam tidak membahayakan. Agama Islam membahagiakan umat manusia. Selama mereka berjalan di jalan Allah. Oleh karena itu ini pertemuan khususnya saya dengan Bapak Bupati yang sangat membahagiakan. Untuk yang kedua kalinya kami bertemu di dalam majelis ilmu, majelis yang besar ini, yang menunjukkan bahwa Bapak Bupati kita, Bapak Jeffrey Nur, mempunyai perhatian yang besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika diberitahukan kepada saya bahwa Bapak Bupati akan datang, wah ini kawan lama saya. Saya sangat berbahagia sekali. Kemudian kepada yang saya muliakan Bapak Wali Kota, asisten wakil wali kota Pekanbaru Pak ya. Kemudian yang saya muliakan sahabat saya tercinta Ustadz Zaki Hafizullah Ta'ala, yang telah memberikan kehormatan yang besar kepada saya untuk berbicara di hadapan kaum muslimin dalam meresmikan sesuatu yang sangat besar dan sangat-sangat berharga untuk dunia dan akhirat, yaitu pendidikan. Pesantren ini melakukan pendidikan, pusat ilmu. Bukan hanya ilmu dunia, Pak. Bukan hanya ilmu agama, ikhwan dan akhwat sekalian. Tetapi ilmu dunia. Kenapa demikian? Karena Islam satu-satunya agama yang mengatur hidup dan kehidupan dunia. Kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada satupun ajaran yang dia merupakan pokok-pokok kehidupan manusia yang ditinggalkan oleh Islam. Katakan kepada saya apa yang ditinggalkan oleh Islam. Tidak ada. Dijelaskan. Ini agama kita. Jangan dengarkan perkataan orang-orang sekuler. Ia mengatakan bahwa Islam hanya terbatas dalam peribadatan saja. Tidak. Islam sangat luas sekali. Dia mengatur tentang tauhidullah. Yang dengan tauhid itu akan dapat menyatukan seluruh umat manusia. Dengan tauhid itu akan dapat menyatukan seluruh umat manusia. Karena itu Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam pernah menulis surat kepada sebagian raja-raja dunia untuk menyatukan kepada satu kalimat yang besar, yaitu La ilaha illallah. Di antaranya beliau menulis surat kepada Kaisar Heraklius, pembesar bangsa Romawi, salah seorang penguasa dunia saat itu. Al-Imam Al-Bukhari mencatat hadis, dan demikian juga Al-Imam Muslim dan Imam-Imam Ahlul Hadis yang lain. Demikian bunyi surat beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillahi wa rasulihi ila Hiraqil azimir Rum. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Aslim taslam. Wa fi riwayatin aslim taslam. Aslim taslam, diulang dua kali. Yu'tika Allahu ajraka marratain. Fa in tawallaita fa inna 'alayka ithmal arisiyin. Kemudian beliau membacakan ayat Al-Qur'an, mengajak kaisar, pemimpin agama Nasara saat itu, untuk bersatu di atas kalimat tauhid. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 64, Ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ini surat yang sangat agung, sangat mulia. Karena itu senantiasa surat Nabi yang mulia ini berada di tangan Heraklius sampai beliau wafat. Kemudian turun ke anaknya, kemudian turun ke cucunya, dan terus dipelihara dan dihormati. Dan Allah balas, karena barang siapa yang berbuat kebaikan, Allah balas, siapapun juga orangnya. Kalau orang kafir, dibalas di dunia, tidak di akhirat. Kalau mu'min, dunia dan akhirat. Maka Heraklius dan keluarganya telah menghormati surat Nabi, tidak mengkoyak-koyaknya, tidak merobek-robeknya. Karena itu kerajaannya tidak langsung runtuh, keturunannya tidak putus, tidak seperti Majusi, Kisra, Raja Persia yang merobek-robek surat Nabi yang mulia. Arti dari surat ini, ikhwan dan akhwat yang saya muliakan, dari Muhammad, hamba Allah dan Rasulnya. Alia, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa beliau hamba Allah, tapi beliau juga Rasulullah. Ila Hirakla, kepada Kaisar Heraklius, Azimur Rum, pembesar bangsa Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Sejahteralah, selamatlah atas orang yang mengikuti hidayah. Beliau tidak mengucapkan salam Islami, karena orang Islam tidak boleh mengucapkan assalamu alaikum kepada orang di luar Islam, non-Muslim. Dia yang memulai, tidak boleh. Nabi SAW membawakan perkataan Musa yang Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Taha. Musa berkata kepada Fir'aun, Salamun ala man ittaba'al huda. Akan selamatlah bagi siapa saja yang mengikuti hidayah. Nabi SAW mengucapkan kepada Heraklius, Salamun ala man ittaba'al huda. Sejahtera, selamat kalau engkau mengikuti hidayah, yakni hidayah Islam. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi di'ayatil Islam. Sesungguhnya aku mengajakmu dengan seruan Islam. Lihat gagah beraninya Nabi yang mulia menyebarkan, mendakwakan Islam, karena seluruh umat manusia harus masuk Islam. Karena Islam agama Allah, Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul dari Adam sampai Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Agamanya Islam, tidak lain. Karena itu beliau menyerukan kepada Heraklius, ad'uka bidi'ayatil Islam, aku ajak engkau kepada seruan Islam. Aslim taslam. Kalimat yang singkat tapi padat. Islamlah engkau, pasti engkau akan selamat. Perhatikan kaum muslimin dan muslimah, sabda Nabi yang mulia ini, aslim taslam. Islam yang memberikan keselamatan. Kalau engkau tidak Islam, maka engkau tidak akan selamat dunia dan akhirat. Kata Nabi, aslim taslam. Islamlah engkau, pasti akan selamat. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam mengulang kalimat aslim taslam. Islamlah, pasti engkau akan selamat. Islamlah, pasti engkau akan selamat. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sesuai dengan namanya, selamat dan memberikan keselamatan. Selama kita berada di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam yang hakiki yang dibawa oleh beliau. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Heraklius, yu'tikallahu ajraka marratain, Allah akan memberikan kepadamu dua pahala. Kalau ada orang Nasara atau orang Yahudi masuk Islam, Allah akan memberikan ganjaran dua pahala. Heraklius beragama Nasara, didakwakan untuk masuk Islam. Kalau dia masuk Islam, Allah akan memberikan dua pahala. Yu'tikallahu ajraka marratain. Tapi kata Nabi, fa in tawallaita, jika engkau berpaling dari Islam ini, fa inna alaika ithmal arisiyin, sesungguhnya engkau akan menanggung dosa rakyatmu. Maknanya rakyat adalah mengikuti pemimpin. Kalau pemimpinnya kufur, akan diikuti oleh rakyat kekufurannya, maka dia menanggung dosa rakyatnya. Karena dia memberikan contoh kekufuran. Ketika Heraklius menolak dakwah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dan akan diikuti oleh bangsa Romawi, maka dia bertanggung jawab karena dia memberikan contoh yang tidak baik. Tapi kalau dia muslim dan diikuti oleh rakyatnya, maka dia akan mendapat pahala yang besar sebanyak orang yang mengikutinya. Kemudian Nabi SAW membawakan ayat Al-Quran tadi, wahai ahlul kitab, ta'alau, kemarilah, marilah, ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum, kepada kalimat yang sama, kalimat yang satu diantara kami dan kamu. Nah, ini kalimat persatuan. Kalimat persatuan, apa kalimat persatuan ini? Allah jelaskan, alla na'buda illallah, bahwa kita tidak boleh beribadah kecuali hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita ruku dan sujud kepada makhluk, kepada benda-benda yang kita buat dengan tangan-tangan kita. Tidak boleh. Tidak boleh kita sujud ruku kepada kuburan orang telah mati. Tidak boleh. Hatta kubur Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini tauhid. Ini tauhid. Alla na'budu illallah, karena ahlul kitab telah menyimpang dengan penyimpangan yang dahsyat di dalam agama mereka. Mereka telah mengadakan peribadatan kepada manusia. Orang-orang Yahudi mempertuhankan Uzair. Mereka merubah Taurat dan Injil. Orang-orang Nasara saat itu mempertuhankan Isa bin Maryam dan lain sebagainya. Walhasil tauhid mereka telah bergeser. Yang asal agama mereka adalah muslimun, karena nabi mereka, Nabi Musa dan Isa, membawa agama Islam. Membawa agama Islam. Enggak ada seorang nabi yang tidak membawa agama Islam. Di pertama, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Bahwa tidak boleh kita beribadah kecuali hanya kepada Allah dan Tidak boleh kita mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah sedikit pun juga enggak boleh. Kita mentauhidkan Allah. Dan tidak boleh sekecil apapun kita syirik kepada Allah. Karena itu pintu kesyirikan ditutup rapat oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis mutawatir memperingati umatnya, awas, awas, hati-hati perbuatan kamu seperti perbuatan ahlul kitab. La'natullah 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat al-yahud wan nasara yang telah menjadikan kubur-kubur nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Tempat peribadatan dilarang. Nah ini kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Yang kedua, wala yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita mengambil sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Tidak boleh kita mengangkat sebagian dari kita sebagai tuhan selain Allah. Yang disamakan haknya dengan hak Allah, tidak boleh. Dan ini telah terjadi pada umat ini. Sebagian dari umat ini meminta-minta kepada selain Allah, kepada orang-orang yang telah mati, yang dianggap mulia. Bahkan ada yang langsung menyebut namanya. Ini tidak boleh. Ini perpecahan. Kalimat persatuan adalah kalimat tauhid, kalimat thayyibah, la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Maka jika mereka, yakni kamu, berpaling, katakanlah, saksikanlah oleh kamu, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslimin, orang-orang Islam. Nah inilah surat Nabi yang mulia yang menggetarkan Heraklius. Dari sini kita mengetahui bahwa kalimat persatuan, persatuan harus dibina di atas dasar tauhidullah. Selama tidak ada tauhidullah adalah persatuan yang semu. Mungkin muka tersenyum tapi hati marah, hati kesal, hati hasad. Bagaimana mungkin bisa bersatu yang satu berdoa kepada Rabbi, Rabbi, Rabbi. Yang satu, ya Allah, dengan berkat Syekh Abdul Qadir Jailani. Bersatu, enggak bisa. Karena itu Nabi SAW mengajak Ahlul Kitab untuk bersatu, padu dalam satu kalimat. La ilaha illallah. Ini hakikat persatuan. Disinilah ditegakkannya persatuan umat manusia. Karena itu siapa yang pertama kali bersatu? Para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul bersatu dalam kalimat yang mulia ini. Seluruh dakwah mereka sama. Dakwah mereka sama, satu. La ilaha illallah. Mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Demikian juga kita menyatukan umat Islam dengan kalimat tauhid ini. Dengan kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Dengan kalimat tauhid, mentauhidkan Allah yang tidak ada sekutu sama sekali. Maka selesai dibacakan surat yang mulia ini, Heraklius dihadapkan kepada dua pilihan. Salah satunya dia harus memilih. Imma dia beriman kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, atau dia kufur. Kalau dia beriman, resikonya adalah kekuasaannya hancur dan dia dapat dipastikan akan dibunuh oleh para senator DPR-nya Romawi. Sudah dapat dipastikan. Karena begitu banyak kaisar-kaisar Romawi yang dibunuh. Karena sistem kerajaan Romawi percis dengan sistem demokrasi. Karena mereka memakai sistem demokrasi. Kaisar tidak mempunyai kekuasaan mutlak. Tidak seperti raja. Dia ada, kalau ada sesuatu yang dia ingin kerjakan, dia sampaikan ke dewan, sampaikan percis. Nah, itu banyak kaisar Romawi yang dibunuh. Lalu Heraklius mengumpulkan para pejabat Romawi dalam satu ruangan besar, dan Heraklius memerintahkan dikunci pintu semuanya supaya mereka tidak bisa keluar lagi. Maka Heraklius berkata seperti ini, ya ma'syarar Rum, wahai bangsa Romawi, hal lakum fil falah, maukah kamu memperoleh kemenangan, warrusdi, dan hidayah, wa an yathbuta mulkukum, dan kokohnya kerajaan kamu, fatubayi'u hadzan nabi, maka hendaklah kamu membaiat, yakni beriman kepada Nabi ini. Mendengar seruan Heraklius itu, fahasu fahasu hayusata humuril wahsyi ilal abwab, mereka berlarian berteriak seperti keledai-keledai liar. Yakni mereka berteriak dan berlarian seperti keledai-keledai liar ke pintu-pintu, mau keluar tapi pintu mereka dapati telah terkunci. Maka Heraklius putus asa dari keimanan mereka. Apa yang dipilih Heraklius? Dia memilih kekuasaannya daripada keimanan pada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah akhir dari perjalanan Heraklius. Maka semua pejabat Romawi sujud kepada Heraklius. Yang menarik perhatian kita di sini bahwa Heraklius tahu akan kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak beriman. Hal ini mengembirakan kita bahwa kebenaran Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi dan rasul, pembawa agama Allah, pembawa agama Islam, telah diketahui kebenarannya hatta oleh orang di luar Islam. Kaum muslimin lebih berhak lagi mengetahuinya. Nah, ini hakikat persatuan dengan tauhidullah. Karena agama Islam agama tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhidullah. Enggak ada Islam. Asasnya adalah tauhidullah. Dan Islam sangat-sangat luas sekali. Apalagi ketika Islam berbicara tentang dunia pendidikan, maka Islam telah mendasari segala sesuatunya dengan ilmu. Tadi saya singgung bahwa jangan terbayang di benak kita kalau pesantren hanya mengurusi bagian din. Tidak. Karena yang dibicarakan oleh agama Islam selain tauhid, peribadatan, ahkam, ada hukum-hukum. Bahkan ada bab muamalat. Walhasil pokok-pokok kehidupan manusia di dunia ini telah dijelaskan oleh Islam. Mau bicara apa? Ekonomi, ada ekonomi Islam. Hampir di setiap ilmu hadis, hampir di setiap kitab hadis ada bab Kitabul Buyu', menguraikan, membawa hadis-hadis tentang jual beli perdagangan diatur dalam Islam. Yang lain tidak punya. Karena itu mereka butuh peraturan-peraturan. Islam tidak membutuhkan peraturan-peraturan yang dibuat oleh manusia. Yang menjadi pokok-pokok kehidupan mereka, dunia dan akhirat mereka. Islam tidak butuh, karena sudah diatur oleh Islam. Ekonomi diatur oleh Islam. Tidak butuh sebuah pun peraturan dari yang dibuat oleh umat manusia. Karena itu ada ekonomi Islam. Ada tentang ekonomi Islam. Itu terambil dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bicara tentang pertanian, ada Islam lengkap, luar biasa. Tentang hukum-hukumnya, bagaimana mengembangkannya sesuai dengan perkembangan dan taraf kehidupan manusia, tingkat berpikir manusia. Oleh karena itu, dunia pendidikan dalam Islam berbeda dengan yang lain. Dunia pendidikan agama dalam Islam berbeda dengan yang lain. Dia mengajarkan lengkap semuanya. Kalau saudara belajar fikih atau belajar kitab hadis hukum, maka saudara akan debat tentang hukum, tentang dari mulai toharah dan sampai kepada masalah-masalah tentang keduniaan dan seterusnya. Lengkap pembicaraannya. Karena Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan segala sesuatunya kepada umat beliau. Beliau telah mengajarkan segala sesuatunya kepada umat beliau. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada beliau untuk mengajarkan apa yang umat beliau tidak tahu. Beliau dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, beliau bersabda, "Ala inna Rabbi amarani an u'allimakum ma jahiltum mimma 'allamani yaumi hadza." Ketahuilah sesungguhnya Rabbku telah memerintahkan kepadaku untuk mengajarkan kepada kamu apa-apa yang kamu jahil, kamu tidak tahu dari apa-apa yang Allah ajarkan kepadaku pada hari ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk mengajarkan umatnya apa yang Allah ajarkan kepada beliau. Hadis yang mulia ini kan menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam telah lengkap mengajarkan kepada umat beliau. Karena beliau diutus membawa agama Islam, sedangkan agama Islam adalah agama fitrah manusia. Kalau seorang anak bayi itu lahir, anak manusia lahir ke dunia, dia dibiarkan saja, jangan diajarkan apapun juga. Jangan diajarkan satu pun keyakinan, biarkan dia tumbuh, maka dia akan condong pada agama Islam. Karena agama Islam agama yang Allah fitrahkan kepada setiap umat manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim, walakinna aktsara an-nasi la ya'lamun." Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang hanif, agama tauhid. Fitratallah, fitrah Allah yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama hanif ini. Ini dia. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan sama sekali bagi ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Tidak seorang pun anak lahir ke dunia melainkan dia lahir atas agama Islam. Semuanya beragama Islam yang Allah telah fitrahkan manusia berdasarkan agama Islam. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia nanti sebagai Yahudikah, Nasrani atau Nasranikah atau Majusikah. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hamba-hambanya berdasarkan fitrahnya al-Islam. Dalam hadis riwayat al-Imam Muslim, hadis qudsi, firman Allah. Allah berfirman, "Inni khalaqtu 'ibadi." Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku, hunafa'a kullahum. Perhatikan ini. Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku semuanya mereka dalam keadaan bertauhid. Wa innahum atadhumus syayatin. Dan sesungguhnya datang para syaitan kepada mereka. Fajtalathum an dinihim. Kemudian para syaitan itu mengajak mereka, melarikan mereka, membawa mereka lari dari agama mereka. Ini hadis yang sangat agung. Allah berfirman bahwa aku ciptakan hamba-hambaku berdasarkan agama tauhid. Fitrah tadi, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah, kata Nabi. Ma min mauludin illa yuladu ala al-fitrah. Tidak seorang pun manusia lahir ke dunia melainkan berdasarkan agama Islam. Karena itu manusia lahir ke dunia ini suci, tanpa membawa dosa sedikit pun juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuhu." Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji dan dia tidak melakukan rafath. Rafath itu adalah hubungan suami istri dan muqaddimahnya, perkataan-perkataan yang menjurus kepada hubungan suami istri, perkataan-perkataan seksual. Dia menunaikan dan tidak mengeluarkan kata-kata kotor itu. Ikhwan dan akhwat, masya Allah, berapa banyak jamaah haji kita saat menunaikan ibadah haji ngomong kesana kemari, perkataan-perkataan yang berkaitan dengan seks, hubungan saat menunaikan ibadah. Ini dia. Walam yabsuk, dan dia tidak melakukan dosa kefasikan. Raja'a ka yaumi waladathu ummuhu. Dia akan kembali seperti pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Berarti setiap anak yang dilahirkan oleh ibunya tidak membawa dosa, bersih. Jadi hal ini mempertegas dan menjelaskan dari sabda Nabi ini kepada umat manusia, yang menunjukkan akan keagungan dan ketinggian dan kemuliaan ajaran Islam, bahwa setiap manusia dilahirkan oleh ibunya dalam keadaan suci, bersih, tanpa dosa sedikit pun juga, dan tidak menanggung dosa orang lain sesuai dengan agama yang dia bawa, tauhid, bersih. Oleh karena itu agama tauhid inilah agama Islam yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun." Sesungguhnya agama kamu ini agama yang satu, dan aku adalah Rabbmu, maka beribadalah kepada-Ku. Ibnu Abbas dan lain-lain dari kaum tabi'in menafsirkan, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan," dengan dinukum, din wahid. Agama kamu adalah agama yang satu, yakni agama Islam. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Ana awlan nas bi'Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. "Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid." Dan para nabi itu adalah saudara sebapak lain ibu, sedangkan agama mereka satu. Ini kesatuan seluruh agama para nabi dan rasul. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ana awlan nas bi'Isa bin Maryam fid dunya wal akhirah." Aku adalah orang yang paling dekat kepada Isa bin Maryam di dunia dan di akhirat. "Wal anbiya'u ikhwatun li'allatin." Seluruh para nabi itu saudara sebapak. "Wa ummahatuhum syatta," lain ibu. Bapaknya siapa? Pertama tentu bapaknya Adam, kemudian bapaknya Nuh, kemudian bapaknya Ibrahim. Dari Ibrahim lahirlah seluruh para nabi dan rasul. Bapaknya satu, ibunya lain. wa dinuhum wahid, dan agama mereka satu. Jadi para nabi itu bersaudara, saudara seagama, agama Islam satu. Ini manusia yang pertama kali bersatu dalam agama dan tauhid, seluruh para nabi dan rasul. Kemudian juga mereka bersaudara, saudara senasab, satu bapak, sebapak lain ibu. Nah ini persatuan umat Islam. Kalau mau bersatu, hendaklah mereka mengikuti seluruh para nabi dan rasul. Bagaimana persatuan para nabi dan rasul yang dipimpin oleh Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Nabi kita yang mulia Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Mereka bersatu dalam agama mereka, mereka bersatu dalam tauhidullah, dan ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Hatta di kalangan umat Islam, kalau ingin bersatu, maka bersatu dalam agama, bersatu dalam tauhid, bersatu di dalam pengambilan dan taslim kepada kita keputusan Allah dan Rasulnya. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul." Karena itu tadi saya mendengar bagus sekali apa yang dikatakan oleh Bapak Bupati. Dia mengumpulkan dari NU, dari Muhammadiyah, dari ini dan seterusnya. Ya. Nah ini di mana letak kembalikannya? Kita kembalikan mereka semuanya kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi. Siapa saja di antara kita yang menyalahi Al-Kitab dan Sunnah, rujuk. Karena Rabbul Alamin mengatakan, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Karena itu saya selalu ketika ditanya apa bentuk kita persatukan, ini ada organisasi ini, ada organisasi ini, ada kita duduk bersama, apa yang kita bisa kerjakan, bisa. Saya katakan bawakan firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Al-Qur'an dan sunnah di atas mata dan kepala kita sini. Al-Qur'an dan sunnah, semuanya harus tunduk kepada Al-Qur'an dan sunnah. Semuanya harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini kalau dijalani dengan hati yang lapang, maka akan menimbulkan buah keberkahan yang besar sekali. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Hari semakin siang dan semakin panas. Dan ini merupakan pertemuan yang sangat-sangat berbahagia, ya. Dan dalam rangka mengamalkan perintah Allah, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah kalian di dalam berbuat ketakwaan dan dalam buat kebaikan dan ketakwaan. Dan ini adalah dalam rangka ta'awun, saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan dan ketakwaan. Karena pesantren yang insya Allah akan dibangun ini, dan tadi telah diletakkan batu, beberapa batunya, ya, ini merupakan kebaikan yang besar dan menuju ketakwaan kepada Rabbul Alamin. Jika kita ikhlas menjalaninya dan kita berada di atas sunnah Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita penuh semangat, tidak malas, penuh semangat, rajin, dan semoga kita dapat melahirkan para ahli ilmu, orang yang mengerti agama, sehingga dengan agama ini beres. Saya orang berkata ini kita korupsi, kemudian ada narkoba, ada tawuran. Bagaimana cara penyelesaian? Gak bisa. Dimanapun, hatta negara canggih seperti Amerika dan lain, tidak bisa menyelesaikan. Hanya Islam yang bisa menyelesaikan. Lihat orang yang sudah kenal agama, belajar agama dengan baik, dia seorang satpam kalau tidak salah, ya kan, yang di di satu tempat gitu. Biasa mobil parkir di situ. Dia tidak mau terima uang atas perak kasih. Saya sudah dapat gaji. Ya subhanallah, apa yang membuat anak ini? Hidayah Allah. Dengan sebab dia belajar agama. Dia kenal agama. Gajinya kecil, Pak. Mungkin tukang parkir, tapi dia kerja di bawah pemerintah. Orang mau kasih, kaum muslimin kasih 1.000 rupiah paling kasih. Dia enggak tolak, 1.000 rupiah. Enggak mau. Saya sudah ada gaji. Enggak mau. Kawan-kawannya yang lain mau ambil. Kok beda? Beda. Enggak mau dia terima uang kredit gaji. Orang miskin. Apa yang membuat dia seperti ini? Pertama, hidayah Allah. Dan yang kedua adalah agak dengan sebab dia menuntut ilmu. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ke satu tempat, menuju satu tempat untuk menuntut ilmu, seperti para hadirin, Masya Allah. Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Kenapa demikian? Pertama, karena rahmat Allah, Allah sayang. Yang kedua, dengan menuntut ilmu dia tahu mana yang halal, mana yang haram. Mana yang halal, mana yang haram. Dia tahu. Enggak mau dia ambil. Hatta jarum, enggak mau dia ambil. Nah ini. Kemudian kita lihat anak-anak pelajar SMA, terutama SMP, yang sudah ikut ngaji, yang belajar, dia enggak mau tawuran. Wanita-wanitanya memakai busana muslimah, karena yang memerintahkan memakai busana muslimah bukan guru, bukan orang tua, bukan pejabat, tidak. Allah Rabbul Alamin dan Rasulnya yang memerintahkannya. Gak ada tawuran. Agama bisa menyelesaikan berbagai macam kerusakan yang terjadi di negeri ini. Oleh karena itu pemerintah harus dukung sepenuhnya dunia pendidikan seperti ini. Memfasilitasi, memberikan apa yang dibutuhkan semampunya. Karena ini adalah kemaslahatan. Anak-anak ini kalau belajar agama dan Allah berikan hidayah kepada mereka, mereka akan taat kepada kedua orang tua mereka. Sering kejadian seorang anak muda atau beberapa anak muda seperti pemuda kebanyakan, menikmati masa muda, mumpung masih muda, hura-hura, mungkin main, ya macam-macam lah yang saya sebutkan. Qadar Allah, dia bertemu dengan majlis, dia duduk, dia belajar. Begitu pulang, berubah. Orang tuanya jadi heran, kok anak saya jadi taat. Malah heran orang tuanya. Nah, orang tuanya kalau gak ngerti agama jadi terheran-heran, malah menyayangkan anaknya taat. Kok anaknya jadi taat? Gitu. Tapi orang tua yang beragama senang, bahkan berterima kasih kepada ustadz yang mengajarkan mereka. Anak-anaknya ini, aduh terima kasih, kok anak saya sekarang jadi alim. Dalam arti, kalau bahasa orang umum kan alim itu taat. Kalau bahasa syariah, alim itu kan orang yang pandai beragama. Dia kata alim, jadi sholat. Ya ini tawadu sama orang tua yang biasanya kasar jadi tidak. Agama. Agama. Karena agama Islam memberikan kemaslahatan. Seorang suami yang tadinya tidak memperdulikan istrinya, belajar agama dia perdulikan, dia sayang pada istrinya. Dia tidak ya ini ringan tangan pukul sana. Tadinya dia begitu, begitu belajar agama berubah. Semua terjadi perubahan secara besar-besaran. Oleh karena itu Pekanbaru dan wilayah Kampar perlu kerjasama untuk pendidikan-pendidikan seperti ini. Karena ini sangat-sangat bermaslah, sangat bermanfaat sekali. Barangkali ini, Bapak Bupati yang saya muliakan dan kawan-kawan sekalian, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmatnya dan barokahnya dan ampunannya kepada kita sekalian. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.